cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Oh, ya nasib, mengapa begini? Baru pertama bercinta, sudah menderita. Merasa kegagalan cinta.